terpesona melihat semua kemurahanmu, kebaikanmu dalam hidupku. Tak sekalipun kau kecewakan, selalu setia, tak ingkar janji dalam hidupku. Ini aku di hadapanmu, kuserahkan diriku apa adanya. Tak ada lagi keraguanku, bentukku jadi seperti yang kau mau. Kini aku sujud berlutut, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Aku percaya engkau yang sanggup bawa diriku masuk indah rencanamu. Ku terpesona melihat semua kemurahanmu kebaikanmu dalam hidupku. Tak sekali kau kecewakan, selalu setia, tak ingkar janji dalam hidupku. Ini aku di hadapanmu, kuserahkan diriku apa adanya. Tak ada lagi keraguanku, bentukku jadi seperti yang kau mau. Aku sujud berlutut, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Aku percaya engkau yang sanggup bawa diriku masuk indah rencanamu. Jadi seperti yang kau mau. Kini aku sujud berlutut, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Aku percaya engkau yang sanggup bawa diriku masuk indah rencanamu. Menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Aku percaya engkau yang sanggup bawa diriku masuk indah rencanamu. Bawa aku masuk indah rencanamu.